Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul khamisu wa thalathuna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Di sini beliau memasuki hadis yang ke-35 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya al-hadithul khamisu wats-tsalatsuna, yaitu hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. La tahasadu. Ya, janganlah kalian saling hasad. Wa la tanajashu. Ya, dan janganlah kalian saling menipu. Wala tabaghadu, ya, dan janganlah kalian saling ya membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Dan hendaklah, ya, atau janganlah sebagian dari kalian itu melakukan ya, akad jual-beli atau transaksi jual-beli di atas transaksi jual-beli ya, sebagian dari kalian atau orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ya, dan jadilah kalian ya, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi. Ya, seorang muslim itu merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Ya, dan seorang muslim itu tidak menzalimi muslim yang lain. Wa la yakhdhuluhu. Dan seorang muslim itu tidaklah ya menelantarkan muslim yang lain. Wala yakdzibuhu, dan seorang muslim itu tidaklah ya membohongi saudara muslim yang lain. Wala yahqiruhu, dan seorang muslim itu tidaklah ya merendahkan muslim yang lain. At-taqwa hahuna, dan ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk ya, jika dia itu merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun. Ya, maka setiap muslim itu terhadap muslim yang lain itu haram hukumnya. Ya, atau seorang muslim itu haram hukumnya menzalimi muslim yang lain. Ya, damuhu, ya baik itu darahnya atau jiwanya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Asyarhu penjelasannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallama la tahasadu. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu janganlah kalian saling hasad. Yakni la yahsud ba'dukum ba'dhan. Ya, maksudnya janganlah sebagian dari kalian itu hasad atau dengki kepada sebagian dari yang lain. Kemudian wal hasadu markuzun fi tiba'il basyari. Ya, dan yang namanya hasad itu ya sudah menjadi tabiat dari manusia. Apa itu? Wa huwa annal insana yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi. Ya, bahwa yang namanya manusia itu tidak suka atau benci jika ada ya, orang lain yang mengunggulinya fi syai'in minal fadha'ili, ya, mengungguli dalam bentuk apapun ya berupa keutamaan. Yaitu tabiat manusia bahwa yang namanya manusia itu sebetulnya ya tidak suka, ya dia itu benci jika ada orang lain yang mengunggulinya dalam bentuk atau segala bentuk keutamaan. Kita lihat catatan kaki. Ya. Ya, tampaknya tidak ada catatan kakinya di sini, tidak tercetak dalam versi ini. Thumma yanqasimun nasu ba'da hadha ila aqsamin. Ya, kemudian ya manusia itu ya dalam perkara ini atau setelah penjelasan ini itu terbagi menjadi beberapa golongan. Faminhum, maka di antara manusia itu ada yang man yas'a fi zawali ni'matil mahsudi bil baghyi alaihi bil qawli wal fi'li. Ya, ada golongan yang dia itu berusaha untuk menghilangkan kenikmatan dari orang yang ia hasati, ia dengki, ya, dengan cara menzoliminya. Baik zolim berupa perkataan maupun perbuatan. Wahada huwal hasadul madhmumu. Dan hasad yang seperti ini itu adalah hasad yang tercela. Wal manhiyu anhu. Dan juga ini merupakan hasad yang terlarang dalam syariat. Wa kharrajal imamu Ahmadu wa Tirmidhiyu. Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidhi itu meriwayatkan min hadithiz Zubairi binil Awwami, yaitu dari hadith Az-Zubair bin Al-Awwam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dabba ilaikum da'ul umami min qablikum. Ya, kalian itu telah mendapatkan atau kemasukan penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Yaitu al-hasadu wal-baghdau, yaitu hasad atau dengki dan kebencian. Wal-baghdau hiyal haliqatu. Ya, dan yang namanya kebencian itu memotong atau memangkas. Apa itu? Yaitu haliqatu tini, yaitu dapat memangkas agama. La haliqatu syari, bukan memangkas rambut. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, wa Tirmidhiyu, dan Al-Imam At-Tirmidhi. Wa fihi maqalun kathirun. Akan tetapi dalam hadis ini, itu terdapat banyak perbincangan, ya, banyak diskusi terkait dengan hadis ini. Asyara ilaihi Tirmidhiyu, ya, di mana ya perbincangan atau kritik tersebut itu diisyaratkan oleh At-Tirmidzi ya rahimahullahu taala. Lakinnal haditha jaa min riwayati Abdillah bin Zubairi. Akan tetapi hadis ini itu ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Az-Zubair. Akhrajahul Bazzaru, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ya bi isnadin jayyidin, ya dengan sanad yang baik. Kama qala al-Mundhiriyyu fit targhibi wat tarhibi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mundziri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Targhib wat-Tarhib. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fasada dhatil baini hiyal haliqatu, ya karena itu dapat merusak hubungan di antara dua orang, dan itu adalah perbuatan yang dapat memangkas pahala. Faqad shahha fi haditsin akhara kama sayati insyaallahu fi syarhi hadzal baiti. Maka kalau yang lafadznya fa inna fasada dzatil baini, itu hadisnya sahih. Ya, dalam riwayat yang lain sebagaimana insyaallah akan datang dalam syarah hadis ini. Kita lanjutkan. Wa kharraja Abu Dawud, ya, dan Abu Dawud ya rahimahullahu taala beliau meriwayatkan min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada, ya jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ya, karena yang namanya hasad itu dapat ya memakan ya, atau dapat menggugurkan kebaikan-kebaikan atau pahala sebagaimana api itu dapat ya melahap kayu bakar. Au qala al ashba, atau mengatakan al-ashba. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya. Qala al-Iraqiyyu, ya al-Iraqi beliau mengatakan fi takhrijil ihya'i, dalam kitab beliau Takhrijul Ihya'. Akhrajahu Abu Dawud min hadithi Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah. Qala al-Bukhari, akan tapi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yasihhu. Hadis ini tidak sahih. Wahuwa inda bani Majah min hadithi Anasin bi isnadin da'ifin. Ya. Dan Ibnu Majah itu meriwayatkan hadis ini dari Anas ya, radhiyallahu anhu, dengan sanad yang lemah. Ya, sanad yang dhaif. Wa fi tarihi Baghdad. Ya, dan di tarikh Baghdad beliau juga meriwayatkan atau disebutkan di dalam tarikh Baghdad bi isnadin hasanin, yaitu direwayatkan dengan sanad yang hasan. Intaha, ya, sampai di sini. Kemudian kita kembali ke atas. Atau di sini auqala al-ushba, ya al-ushba itu ya rerumputan. Kemudian wa qismun akharu minan nasi, dan golongan manusia yang lain, berarti golongan yang kedua. Idza hasada ghairahu lam ya'mal bi muqtada hasadihi, yaitu golongan orang yang jika dia hasad kepada orang lain itu dia tidak ya berbuat mengikuti kehasatannya, artinya dia tidak ya melampiaskan rasa hasadnya tersebut, ya. Walam yabghi 'alal mahsudi biqaulin wala fi'lin, dan juga dia tidak menzalimi orang yang dia hasadi, orang yang dia dengki, baik berupa perkataan ya, baik berupa ucapan, dan juga tidak perbuatan. Artinya dia tidak melampiaskan rasa hasadnya, tidak menzaliminya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Maka wa qad ruwiya 'anil hasani annahu, ya maka diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya yang seperti ini itu la ya'famu bidzalika, Maka yang seperti ini itu ya tidak membuat dia menjadi berdosa. Wahada ala nau'aini. Dan golongan manusia yang seperti ini itu terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, alla yumkinahu izalatul hasadi min nafsihi. Ya. Orang yang tidak memungkinkan baginya untuk menghilangkan rasa hasad dari dirinya sendiri. Ya. Maka yang seperti ini, ya fala ya'thamu bihi, maka dia tidak berdosa karenanya. Wathani, adapun yang kedua, man yuhaddithu nafsahu bidzalika ikhtiyaron. Ya, orang yang sengaja ya memunculkan rasa hasad di dalam hatinya ya, karena pilihan, artinya dia mampu sebetulnya untuk tidak hasad, namun dia itu justru memilih untuk hasad. Wa yu'iduhu wa yubadihi. Ya, dan dia terus kembali dan mengulangi perbuatannya, kemudian mustarwihan. Nah, kita lihat catatan kaki ini terkait mustarwihan ini. Ya, mustarwihan ay mustarihan. Ya, maksud dari mustarwihan adalah mustarihan. Ya, artinya dia itu yang mendapat kesenangan. Ya, justru dengan hasad itu dia menikmati, dia merasa senang. Ya, atau secara bahasa, au murtahan ila dhalika. Ya, dia itu merasa senang, tidak kemudian merasa bersalah dengan melakukan hasad kepada orang lain tersebut. Ya, dan sebetulnya dia mampu untuk tidak hasad. Ya. Maka di sini qolal Fairuz Abadi, ya, berkata Al-Fairuz Abadi fil Qamusi. Ya, beliau adalah ya seorang ahli bahasa yang memiliki kitab Al-Qamus. Madata ruhin, ya, kita lihat dapat lihat di bagian maaf madata arro ya alwawu alha pada rawaha, yaitu urutan dalam kamusnya pada istarwaha kastaroha, ya bahwa istarwaha itu maknanya seperti istaroha. Ya, kita kembali ke atas. Ila tamanni zawali ni'mati akhihi. Ya, dan dia itu mengulanginya, ya, kemudian dia menikmatinya dan justru berharap dia itu atau kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya. Fahadha syabihun bil azmil musammimi 'alal ma'siyati. Maka yang seperti ini itu ya dia itu serupa dengan orang yang berazam ya atau memiliki tekad yang kuat untuk ya merencanakan suatu perbuatan maksiat. Wa fil 'iqabi 'ala dzalika ikhtilafun bainal ulama'i. Ya, dan terkait 'iqab ya atau balasan atau apakah dia berdosa atau tidak terkait perbuatan ini, ya, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Lakin hadza yab'udu an yaslama minal baghyi 'alal mahsudi. Ya, walau bil qawli. Akan tetapi yang seperti ini itu ya jauh kemungkinannya untuk dapat selamat ya untuk dapat menzalimi orang yang dia hasati. Walaupun hanya dengan ucapan. Ya, fa ya'thamu, kalau dia sampai menzalimi orang yang dia hasati dengan ucapan, maka dia berdosa. Wa qismin akhara, ya, dan jenis yang berikutnya, berarti jenis yang ketiga, idza hasada lam yatamanna zawala ni'matil mahsudi. Jika dia hasad kepada orang lain, dia tidak mengharapkan hilangnya kenikmatan orang yang dia hasati. Bal yas'a fiktisa bimithli fadailihi. Ya, bahkan dia berusaha untuk ya, mendapatkan keutamaan dari orang yang dia hasati tersebut. wa yatamanna an yakuna mithlahu, dan dia berharap semoga ya dia dapat mendapatkan keutamaan yang semisal dengan orang yang dia hasati. Fa in kanatil fadailu dunyawiyatan, ya fa in kanatil fadailu dunyawiyatan fala khaira fi dzalika. Maka jika keutamaannya itu merupakan keutamaan duniawi, maka ya perasaan yang seperti ini itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa in kanatil fadailu diniyatan, adapun jika keutamaan itu berupa keutamaan diniyah, ya keutamaan dalam bentuk atau dalam agama, fahuwa hasanun, maka yang seperti ini itu adalah kebaikan. Faqad tamanna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asy-syahadata. Ya. Dan sungguh dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat mengharapkan mati syahid. Wa fi sahihaini, dan dalam as-sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la hasada illa fithnataini. Ya, tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan, yaitu seorang laki-laki yang dikaruniai oleh Allah harta. Fahuwa, ya kemudian orang tersebut, yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahari. Ya, lalu dia menginfakkannya, ya pada waktu-waktu malam dan juga pada waktu-waktu siang. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahul qur'ana, ya seorang laki-laki yang dikaruniai oleh Allah ilmu Al-Qur'an, fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Ya kemudian dia ya mengajarkannya atau membacanya, terus-menerus membacanya di waktu-waktu malam dan juga di waktu-waktu siang. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadza huwal ghibtatu, dan inilah yang disebut dengan ghibtah. Ya. Wa sammahu hasadan min babil isti'arati. Ya, dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkannya dengan hasad ya dalam bab isti'arah, ya untuk mengumpamakan saja. Wa qismun akharu, dan golongan yang lain yaitu golongan manusia yang keempat, idza wajada min nafsihi al-hasada, ya jika dia itu menemukan dalam dirinya rasa hasad, sa'a fi izalatihi, dia berusaha untuk menghilangkan rasa hasad tersebut. Wa fil ihsani ilal mahsudi, dan dia berusaha untuk ya berbuat baik kepada orang yang dia hasadi, dia dengki. Wa du'a ilahu, dan mendoakan kebaikan bagi orang yang dia hasadi. Ya, wa nashri fadailihi, dan dia justru menyebarkan ya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh orang yang dia hasadi. Wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsihi minal hasadi. Ya. Semua itu dia lakukan untuk menghilangkan ya hasad yang dia dapati dalam dirinya. Hatta yubadilahu bimahabbati an yakuna akhuhul muslimu khairan minhu wa afdhala. Ya. Ya sampai-sampai dia itu ya berusaha ya mengganti ya, rasa hasadnya tadi menjadi rasa cinta ya, jika saudaranya sesama muslim tadi itu menjadi lebih baik darinya dan lebih utama darinya. Wa hadza min a'la darajatil imani, dan ini merupakan ya bentuk derajat keimanan yang tertinggi. Wa sahibuhu huwal mu'minul kamilu, dan orang yang memiliki perasaan seperti ini atau masuk golongan seperti ini itu termasuk orang yang beriman secara sempurna. Alladzi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu orang yang mencintai baginya apa yang dia cintai bagi dirinya.